Cilok, cilok, cilok, cilok, jadu rasa mantul. Cilok, cilok, cilok, cilok, kuah atau kering. Ada cilok cando, cilok ayam, silahkan beli cilok ayo. Ayo, ayo, beli, beli ciloknya. Yakin, yakin, yakin, pengen lagi. Lagi, lagi, lagi.